catacombs. Tak suka petegur ko sayang, ko tinggal bikin ulang-ulang. Ko tak mau dengar yang sa bilang. Terserah kau mau pergi, saya takkan tahan lagi ko pukaki. Terlalu lama saya di sini makan hati, saya setengah mati. Ko jalan jauh-jauh sudah, terlalu sebalik cari muka. Tinggal mau bikin tanah ijarah, tak bisa ke satu hari saja, tong libur baku marah. Saya suruh ko buang tu sifat tara laku, tapi memang ko ni paling kepala batu. Ko mau siapa yang bicara baru ko dengar. Nesa su terlalu sabar, pintu keluar tak buka lebar-lebar. Kalau ko mau jalan, ku cukup sabar-sabar. Kini saya su lepas tangan, karena apa tinggal kecek saya, padahal seni selalu setia. Kalau begini kapan bahagia, tolong kelakuan itu kerubah. Jangan bikin diri macam orang susah, sepeduli jadi setegur sayang. Kalau tak suka tak usah pacaran. Sekarang dari ko saja seterakan mau tahan-tahan lagi bos. Terima risiko bila nanti tanpa ko. Capek tegur ko sayang, ku tinggal bikin ulang-ulang. Ku tak mau dengar yang sa bilang.